Kalau Anda orang Islam, saya orang Islam, maka kita jangan menjadi merasa sebagai umatnya Muhammad saja. Kita adalah umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Idris, Hud, Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya. Kita juga umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Artinya dari Adam sampai Muhammad itu terjadi satu evolusi ajaran yang memang Allah menentukan hukum evolusi itu sedemikian rupa karena manusia tidak bisa mendadak dikasih barang jadi, dan itulah ketentuan penciptaannya. Nah, kalau Anda ngomong sebagai orang Islam, Anda berpedoman dan mengacu pada yang paling dasar dari Islam, yaitu tauhid. Kalau Anda ucapkan itu berarti la ilaha illallah. Itu berarti ingatan utama Anda bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatan utama justru pada Ibrahim, karena Ibrahim ini merupakan salah satu titik puncak dari pencarian sejak Adam, kemudian memuncak pada penemuan illallah itu pada saat Ibrahim, kemudian berproses bergelombang lagi sampai kemudian sempurna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada Muhammad, dengan kesadaran-kesadaran peradaban yang lebih luas. Nah, Ibrahim alaihissalam ini, Anda tahu, dia bukan hanya seorang nabi dan seorang rasul yang diberi firman, tetapi dia juga diberi peluang oleh Allah agar supaya dia memproses kecerdasannya, memproses kreativitasnya, imajinasinya, dan menguji semua pengalaman-pengalamannya untuk pada akhirnya menemukan illallah. Nah, kata ilallah ini anak kalimat sesudah anak kalimat sebelumnya, yaitu la ilaha. La ilaha itu kesadaran, oh ini bukan Tuhan. Ibrahim melihat rembulan, hebat rembulan. Pertama dia sangka Tuhan, tapi setelah tenggelam rembulan dia mengatakan, oh ternyata bukan Tuhan. Demikian juga dia melihat matahari, demikian juga dia melihat segala sesuatu di alam, sampai akhirnya dia sempurna menemukan la ilaha, oh ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Sehingga dia kemudian secara ilmiah dan empiris, dia memiliki keabsahan untuk mengatakan, karena dia menemukan illallah. Nah, pada kita, saudara-saudara sekalian, kita ini orang yang sudah berilallah terus-menerus setiap hari, tapi sesungguhnya, mohon maaf, la ilaha kita belum kita proses benar-benar. Kayak orang kawin, setelah menentukan satu istri itu namanya illallah, artinya sudah mengambil sikap yang pasti dengan segala resikonya, tapi itu didahului dulu dengan kematangan untuk merelakan bahwa yang lain-lain ini bukan istri saya. Jadi la ilahanya mesti jelas, apa di bidang rumah tangga, di bidang makanan, di bidang pemerintahan, di bidang apapun, la ilahanya harus jelas, sehingga ilallahnya jelas. Itulah pelajaran utama dari Ibrahim, dan Indonesia ini betul-betul harus mengangkat Ibrahim alaihissalam sebagai salah satu guru besar peradaban kita.